Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam buku kumpulan hadis berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Terakhir kita membahas hadis tentang kisah Ma'an dengan bapaknya yang bernama Yazid, di mana bapaknya Yazid ingin bersedekah beberapa dinar dan dititipkan orang di masjid. Kemudian ternyata uang tersebut diterima dan didapatkan oleh anaknya bernama Ma'an, dan terjadi perselisihan pendapat antara bapak dan anak. Sang bapak mengatakan bahasanya, bukan engkau yang jadi maksud dan tujuan sedekahku. Akhirnya mereka berdua datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberikan keputusan dengan mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Untukmu engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan engkau berhak atas apa yang kau ambil wahai Ma'an. Di sini diriatkan oleh Al-Bukhari. Di antara kandungan hadis ini, hadis ini menunjukkan diperbolehkan bagi seseorang untuk bersedekah kepada anaknya sendiri. Dalil lain di samping hadis kisah Yazid dan Ma'an dan anaknya Ma'an adalah dalil yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memerintahkan orang untuk bersedekah, wal hatta 'alaiha, dan mendorong orang untuk bersedekah. Maka Zainab yang merupakan istri dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dan dia adalah wanita yang kaya namun bersuamikan lelaki yang pas-pasan yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Zainab istri Ibnu Mas'ud berkeinginan untuk mensedekahkan sebagian dari hartanya. Maka keinginannya ini diutarakan kepada suaminya. Maka sang suami mengatakan, ana wa waladuki ahakuman tasodakti alaihi. Aku dan anak-anakmu adalah orang yang lebih berhak dan paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Li'anau kana fakiran, karena suaminya ini Ibnu Mas'ud adalah seorang laki-laki yang miskin radallahu anhu. Maka istrinya menolak, mengatakan, saya tidak mau bersedekah kok pada suami sendiri, bersedekah kok kepada anak sendiri, bersedekah harus pada orang lain. Demikian anggapan Zainab. Aku tidak mau memberikan uang sedekah tersebut kepadamu sampai aku tanyakan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Nabi, shadaqa Ibnu Mas'udin, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka kisah Zainab istri Ibnu Mas'ud dengan suaminya ini dalil menunjukkan bolehnya bersedekah kepada anak, karena Ibnu Mas'ud mengatakan dan dibenarkan oleh Nabi, aku dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Sebagaimana hadis ini dalil, hadis ini dalil bolehnya sedekah, seorang istri bersedekah kepada suaminya. Karena si istri kaya dan suami miskin, maka seorang istri boleh bersedekah kepada suaminya yang tidak punya. Sebagaimana hadis ini dalil bolehnya perempuan yang kaya menikah dengan laki-laki yang tidak punya. Sehingga dalil, maka hadis ini dalil bahwasanya sekufu dalam masalah harta bukanlah syarat, bukanlah satu hal yang mu'tabar, satu hal yang dipandang dan dilihat dan dipertimbangkan dalam pernikahan. Maka boleh-boleh saja istrinya kaya raya sedangkan suaminya manusia papa dan tidak punya apa-apa. Namun tentu jika hal ini terjadi, istri harus bisa memposisikan diri di posisi yang tepat. Sekaya apapun dia, di rumah suaminya itu adalah atasannya. Suaminya itu adalah kepala rumah tangga. Dia harus bisa memposisikan diri. Meskipun duitnya lebih banyak daripada suaminya, hendaknya dia jaga diri, jangan sombong, dengan sok, bergaya, dan lebih merasa lebih tinggi daripada suaminya. Maka ini satu hal yang penting. Namun ya, untuk menjumpai wanita sebaik Zainab ketika menikah dengan orang miskin sekelas Ibnu Mas'ud, itu satu hal yang sulit untuk dicari. Umumnya kasus kalau duit istri itu lebih banyak daripada duit suami, maka istri bisa berkacak pinggang di depan suaminya, itu bisa nuding-nuding suaminya dengan entengnya. Nah, itu kalau duitnya istri lebih banyak daripada duit suaminya. Maka tetap rukun dan harmonis seperti keluarganya Ibnu Mas'ud, suaminya miskin sehingga perlu disedekai oleh istrinya. Itu menemukan keluarga semacam ini di realita sekeliling kita adalah satu hal yang cukup luar biasa dan satu keluarga yang cukup langka, kalau tidak boleh dikatakan benar-benar langka. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis Ibnu Mas'ud dan istrinya yang kaya, hadis ini menunjukkan bahasanya setelah menikah itu bukan berarti harta istri kemudian melebur jadi milik suami, namun tetap terbedakan. Tetap terbedakan. Harta istri tetap harta istri. Sehingga dia bisa, maka ada kasus istri bersedekah kepada suami dan anak-anaknya karena harta istri terpisah. Tidak kemudian sebagaimana prinsip sebagian keluarga yang merupakan prinsip yang tidak Islami, yang mengatakan kalau nikah maka milikku milikmu, milikmu milikku. Itu prinsip sebagian keluarga ketika mereka menikah, maka suami mengatakan pada istrinya, milikku adalah milikmu, milikmu juga milikku. Maka ini satu hal yang tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak demikian kondisi keluarga para sahabat Nabi. Maka kita lihat istri tetap punya harta yang bersifat independen, yang tidak tercampur dengan harta suaminya. Sehingga dijumpai di sini kasus istri bersedekah kepada suaminya. Kalau keluarga yang Islami adalah milikku, milikmu, milikmu, milikku, antara suami dan istri tentu tidak akan dijumpai kasus istri bersedekah kepada suami. Namun dalam ajaran Islam, harta istri itu adalah harta istri. Meskipun berumah tangga, makai boleh, namun hak milik ya tetap hak milik istrinya. Tidak berarti kemudian jadi milik suaminya. Meskipun suami pinjam, ya istri ya longgar-longgar saja mestinya. Sedangkan dalam harta suami terdapat sebagian hak istri. Dalam harta suami terdapat sebagian dari hak istri, hak nafkah, hak kebutuhan rumah tangga. Namun tidak ada dalam harta istri sebagian hak suami. Harta istri bersifat independen. Kemudian meskipun istri itu punya harta yang bersifat independen, selayaknya sebagaimana Zainab ketika dia ingin bersedekah, dia sampaikan idenya dan pikirannya kepada suaminya. Kemudian mendapatkan tanggapan, maka dia rembukan dengan suaminya, "Saya ingin sedekah dengan hartaku kepada orang lain." Maka suaminya mengatakan, "Ya, kalau sedekah, sedekah pada suamimu, sedekah pada anakmu, itu yang lebih afdal, itu yang lebih baik." Maka inilah idealnya, meskipun istri itu punya harta yang bersifat independen dan berdiri sendiri, namun ketika dia mau membelanjakannya, membelanjakan hartanya, dianjurkan untuk membicarakan hal tersebut kepada suaminya. Meskipun menurut pendapat yang benar, ini ada pendapat jumhur ulama, seandainya istri itu sedekah dengan hartanya sendiri tanpa ngomong dengan suaminya, sedekah pada orang lain tanpa bicara pada suaminya, maka itu satu hal yang boleh dan tidak dosa. Namun yang lebih baik, ini di antara hal yang menyebabkan rukunnya hidup rumah tangga, adalah istri itu menyampaikan apa yang menjadi ide dan pikirannya kepada suaminya untuk mendapatkan tanggapan balik dari suaminya. Maka ada omong-omong, "Saya punya harta, saya ingin sedekahkan kepada fulan, tetangga kita." Nah, maka itu alangkah baiknya disampaikan kepada suami, meskipun ini bukan kewajiban. Ini bukan kewajiban si istri, menurut pendapat yang paling kuat, itu adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kemudian di sini terdapat sikap yang sangat patut untuk dicontoh yang diberikan oleh Zainab. Zainab mengatakan, "Saya tidak mau sampai saya tanyakan dulu kepada Nabi." Maka inilah sikap yang tepat untuk orang yang tidak tahu, tidak memberikan fatwa terhadap dirinya sendiri. Namun ketika ada satu pendapat, satu anggapan, maka dia tidak bertindak kecuali setelah ditanyakan terlebih dahulu apakah ini satu hal yang dibenarkan. Ditanyakan terlebih dahulu kepada orang yang berilmu apakah ini satu hal yang dibenarkan ataukah tidak. Jangan kemudian memberikan fatwa untuk dirinya sendiri, kemudian setelah salah minta solusi sama ustaz. Namun kemarin enggak ngomong-ngomong dulu, sudah bikin keputusan sendiri. Setelah ketemu repot, ketemu sulit, ketemu masalah, kemudian ustaz yang suruh diminta bertanggung jawab, nyarikan solusi. Maka sikap yang tepat adalah sikap yang dicontohkan oleh Zainab. Ada usulan dari suaminya, daripada orang lain, daripada tetangga, suamimu sendiri, mbok sedekahi suamimu sendiri. Maka Zainab mengatakan, "Saya tidak mau sampai saya tanyakan dulu kepada orang yang berilmu, yang dalam hal ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian pelajaran yang lain berkaitan dengan hadis Ma'an, kisah Ma'an dengan ayahnya Yazid. Pelajaran yang lain, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang memberikan kepada anaknya, memberikan zakat kepada anaknya, memberikan zakat kepada anaknya, karena Yazid ingin bersedekah. Nah, kata-kata sedekah di sini tidak ada penegasan dalam hadis, sedekah apa yang dikeluarkan oleh Yazid, sedekah wajib ataukah sedekah sunnah. Dan kata-kata sedekah mungkin sedekah wajib dan atau sedekah sunnah. Sedekah wajib sama dengan zakat. Maka seandainya yang dimaksud dengan sedekah dalam kasus ini adalah sedekah wajib, Maka hadis ini dalil bolehnya memberikan zakat kepada anak, namun bolehnya bersyarat. Dengan syarat, hal tersebut tidaklah menyebabkan menggugurkan kewajiban orang tua kepada anak. Maka hukum asal, pada dasarnya zakat tidak boleh diberikan kepada usul dan furu'. Zakat yang dimiliki, zakat yang menjadi kewajiban seseorang, itu tidak boleh diberikan kepada usul. Usul itu nih, bapak, kakek, ke atas. Demikian juga seorang yang kaya yang punya kewajiban zakat, tidak boleh memberikan zakatnya kepada furu', kepada anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Maka ketika anak itu kaya raya, bapaknya miskin, tidak boleh zakat si anak yang kaya raya ini diberikan kepada bapaknya. Ini zakat saya kasihkan kepada, daripada kepada orang lain, saya berikan pada bapak saya sendiri. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika anak itu kaya, bapaknya miskin, si anak yang kaya wajib menafkahi bapaknya, sehingga bapaknya tidak lagi berstatus miskin karena ada subsidi dari anaknya. Ini kewajiban anak, wajib hukumnya bagi anak. Ketika orang tuanya tidak miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya pensiunan dan yang lainnya, anaknya jadi konglomerat kaya, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, memberikan uang bulanan, gaji bulanan kepada bapaknya, sehingga terpenuhilah kebutuhan bapak dan ibunya, sehingga bapak dan ibunya tidak lagi menjadi orang yang miskin karena digaji sama anaknya. Ini hukumnya wajib secara dalam agama. Ketika seorang anak itu hartanya berlimpah dan orang tua tidak punya apa-apa, nah jika, maka zakat tidak boleh diberikan kepada bapak. Kenapa? Karena jika zakat diberikan pada bapak, pada orang tua, maka kewajiban nafkah bulanannya tadi kemudian hilang. Nah, ini sudah tak kasih zakat 2,5%, zakat saya 1 juta. Nah, ya sudah. Nah, saya sudah enggak perlu lagi ngirimi gaji bulanan untuk bapak. Wong sudah 1 juta itu sudah cukup untuk berbulan-bulan namanya. Nah, misalnya. Demikian juga sebaliknya, jika orang tua itu berlimpah harta, sedangkan anaknya itu miskin, maka orang tua punya kewajiban untuk memberikan subsidi kepada anaknya, meskipun dia sudah berkeluarga, dengan catatan harta dari orang tua itu berlimpah. Oleh karena itu, maka orang tua yang kaya raya ini tidak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, karena hal tersebut akan menyebabkan gugurnya, hilangnya kewajiban menafkahi anak yang miskin. Ini hukum asalnya, zakat seseorang tidak boleh diberikan pada bapak, pada orang tuanya, pada kakeknya, atau anak atau cucunya, kecuali dengan satu syarat. Boleh zakat itu diberikan pada anak, pada cucu, pada bapak, pada kakek, dengan catatan tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Tidak menggugurkan kewajiban nafkah. Ketika anak itu diberi zakat atau bapak itu diberi zakat, bukan untuk kebutuhan sehari-harinya, namun untuk membayar utangnya, karena dia termasuk gharim. Maka ketika anak itu terlilit utang dan dia tidak mampu membayarnya, dan utangnya itu adalah utang untuk kebutuhan yang minimal mubah, bukan untuk judi, bukan untuk togel, bukan untuk yang lain, hanya dia terlilit utang, maka dia gharim. Dan gharim adalah salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka dalam kondisi ini bapak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya dengan syarat ini hanya boleh untuk bayar utang. Pakai duit ini zakatnya bapak, lunasi utangmu. Maka ini tidaklah menggugurkan kewajiban menafkahi anak. Demikian juga kasus sebaliknya, ketika orang tua terlilit utang, maka seorang anak ini kaya raya, dia punya kewajiban untuk membayar zakat, maka zakatnya dia berikan pada bapaknya dengan syarat ini hanya untuk melunasi utang. Dan utang yang boleh dilunasi dengan uang zakat adalah utang yang mubah. Utang yang mubah, utang kalau untuk togel, untuk judi, untuk foya-foya, maka ini satu hal yang tidak bisa dilunasi dengan zakat. Demikian pula dengan catatan orang tersebut tidak lagi punya kemampuan untuk melunasi utangnya. Maka utang orang tua dalam kondisi semacam ini bisa dilunasi dengan uang zakat anaknya, sehingga anaknya tetap gaji bulanan untuk si bapak ini tetap terus berjalan, karena uang zakat tadi cuma untuk melunasi utang, bukan untuk kebutuhan keseharian. Sebagaimana di sini dijelaskan, yakni masalah contohnya adalah seandainya seorang itu punya harta zakat dan dia ingin memberikannya kepada anaknya dengan tujuan supaya anaknya tidak meminta nafkah subsidi bulanan kepada bapaknya yang kaya. Maka ketika uang zakat ini diberikan pada anak dengan tujuan semacam ini, makanya adalah zakat yang tidak sah, karena sang ayah dalam hal ini berkeinginan dengan dia berikan zakat tersebut berkeinginan untuk menggugurkan kewajiban menafkahi. Dan seandainya sang ayah itu memberikan uang zakatnya kepada anaknya untuk melunasi utang anaknya, semisal sang anak ini mengalami permasalahan di jalan raya, terjadi hadisun, terjadi kecelakaan di jalan, maka dia kemudian kena denda, dia kena denda karena permasalahan di jalan. Mungkin kalau boleh jadi nyerempet orang, maka dia punya denda, kewajiban untuk denda, yaitu untuk lunasi, untuk ngobati dan sebagainya, untuk memperbaiki kendaraan orang yang dia senggol, maka dia kena denda dalam jumlah yang banyak, yang itu menjadi kewajibannya, menjadi utang atas dirinya ketika dia tidak mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya ketika itu. Maka kemudian sang bapak memberikan zakatnya kepada sang anak untuk menutupi denda yang menjadi kewajiban si anak. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, maka semacam ini hukumnya tidak mengapa, dan itu sah pembayaran zakatnya, karena anak adalah manusia yang paling dekat dengan orang tuanya, dan dalam hal ini orang tua tidaklah bermaksud dengan membayarkan zakat tersebut untuk menggugurkan kewajiban nafkah, namun dia bermaksud untuk menggugurkan kewajiban utang anaknya, bukan kewajiban menggugurkan kewajiban. Maka uang tersebut untuk membayar utang, bukan untuk nafkah atau kebutuhan harian. Maka jika inilah maksudnya, maka zakat tersebut halal bagi si anak, boleh dan sah diterima oleh si anak. Wallahul muwaffiq. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah Ma'an dengan bapaknya Yazid, hadis ini menunjukkan bahasanya keributan atau perselisihan antara anak dan bapak itu tidaklah mesti merupakan bentuk durhaka dengan orang tua. Maka ma'an menyelisih bapaknya. Bapaknya bilang, itu tidak sah untukmu, tidak halal bagimu. Duit itu tidak halal bagimu. Anak bilang, tidak, duit ini halal untuk saya, Pak. Boleh untuk saya. Saya termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Bapaknya ngotot, enggak boleh. Bukan kamu orang yang kumaksud. Enggak, ini halal dan boleh untuk saya. Maka terjadi perselisihan antara Ma'an dengan Yazid. Yazid, Ma'an ngotot dengan pendapatnya, ini hak saya. Yazid ngotot dengan perkataannya, itu enggak halal untukmu. Terjadi perselisihan. Dan Nabi tidak mengatakan kepada Ma'an, hei Ma'an, ngalahlah. Jadilah anak yang berbakti. Jangan selisihi bapakmu. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi tidak mengatakan demikian. Seandainya kejadian Ma'an dengan Yazid ini adalah bentuk durhaka dengan orang tua, maka Nabi akan katakan kepada Ma'an, wahai Ma'an, sudahlah. Mengalahlah. Jangan selisihi ayahmu. Jadilah anak yang berbakti. Jadilah anak yang baik. Namun Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mengatakan, untukmu hakmu wahai Ma'an apa yang kau ambil, dan untukmu wahai Yazid apa yang jadi niatmu. Maka ini tidak durhaka, tidak tergolong durhaka. Maka tidak mesti anak ngotot di depan orang tuanya dengan pendapat yang menyelisihi pendapat orang tuanya. Ini adalah bentuk durhaka sang anak kepada ayahnya. Itu tidak mesti demikian. Namun jika memang si anak ini yakin ini adalah kebenaran, ini adalah satu hal yang hak, dan dia mempertahankannya, dan dia ngotot untuk mempertahankannya, dan dia selisihi orang tuanya dengan terang-terangan, maka ini satu hal yang tidak menyebabkan si anak ini tergolong menjadi anak yang durhaka. Bahkan meskipun perselisihannya itu sampai begitu tajam, sampai meminta pihak ketiga untuk menjadi hakim, sampai bapaknya diadukan kepada pihak ketiga, maka hal ini tidak sampai derajat menyebabkan si anak ini menjadi orang yang tergolong durhaka. Kepada ini perselisihan yang berarti perselisihan yang tajam, gak bisa lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Perselisihan Ma'an dengan Yazid, bapak dengan anak, ini perselisihannya konflik yang tajam, sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, dengan cara kekeluargaan. Perlu mendatangkan hakim, perlu mendatangi hakim dan minta agar keputusan ini diputuskan oleh si hakim. Ini tidak tergolong bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian hadis yang keenam di buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin adalah hadis dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Abi Waqqas nama aslinya adalah Malik bin Uhay bin Abdi Manab ibn Zuhrah ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari Ahadil Asyarah Al-Masudilahum bil Jannah, 10 orang yang Nabi katakan dia adalah penghuni surga dalam sebuah hadis radhiyallahu anhum. Maka sahabat yang Nabi pastikan untuk masuk surga tidak hanya 10. Bahkan semua sahabat adalah penduduk surga. Namun ada 10 manusia istimewa yang Nabi sebutkan, mereka-mereka ini adalah ahlul jannah, penduduk surga, dalam satu hadis yang beliau sampaikan. Maka beliau katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya sampai 10. Namun bukan berarti sahabat yang dipastikan masuk surga hanya itu. Namun di luar 10 ini ada sahabat-sahabat yang lain yang Nabi pastikan sebagai penduduk surga. Namun mereka tidaklah Nabi sebut, berkala tidaklah Nabi sebut dalam satu hadis yang Nabi sampaikan secara berturut-turut dalam satu kesempatan, sebagaimana 10 orang yang Nabi tegaskan penduduk surga. Dan di hadis sendiri-sendiri, di satu hadis Nabi katakan Bilal itu penduduk surga, di satu hadis Nabi sampaikan Ukasyah bin Mihsan adalah penduduk surga, di satu hadis Nabi sampaikan ada perempuan hitam yang punya penyakit epilepsi adalah seorang penduduk surga, dan banyak hadis yang lainnya yang semisal itu. Namun 10 orang ini istimewa karena dia ditegaskan sebagai penduduk surga dalam satu kalimat yang Nabi sampaikan. Maka di antara 10 tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatku, ya'uduni, dalam rangka membesukku. Dan ini terjadi pada tahun Hajjatul Wada. Nabi membesukku min waja'in, karena satu penyakit istadabi yang sangat parah yang menimpa diriku. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i matara, aku sudah sakit parah, sakitku sudah demikian parah sebagaimana bisa kau lihat dan kau saksikan. Wa ana dzumalin, dan aku adalah orang yang punya banyak harta, dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali satu anak perempuanku saja. Maka bolehkah sebelum aku meninggal, pada saat aku sakit ini, ku sedekahkan 2/3 hartaku? Maka Nabi katakan tidak boleh. Dan aku katakan, aku tawar lagi, kalau separuh bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan la, tidak boleh. Dan ditawar lagi, wahai Rasul, kalau ku sedekahkan kepada orang lain 1/3 dari hartaku, dari total seluruh hartaku. Maka Nabi mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir, 1/3 dan 1/3 itu masih terhitung banyak, atau Nabi katakan terhitung masih besar. Kemudian Nabi katakan, seandainya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, itu lebih baik jika engkau biarkan mereka alatan miskin, yatakaffafunan nasa, yang mereka menyodorkan tangan-tangan mereka minta-minta kepada banyak orang. Dan tidaklah engkau membelanjakan satu harta, dan kau belanjakan dan kau keluarkan harta tersebut dalam rangka mengharap wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran karenanya. Sampai-sampai satu suap nasi yang kau letakkan di mulut istrimu. Maka Nabi katakan kepada para suami, menafkahi istri, mengeluarkan harta, termasuk diantaranya adalah harta kita dikeluarkan, harta seorang suami dikeluarkan untuk menafkahi anak dan istrinya, maka ini adalah satu hal yang berpahala dengan syarat niat dan maksud si suami ketika mengeluarkan hartanya adalah ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar karena kebiasaan. Kalau biasanya yang ngasih uang belanja sayur untuk istri, ya tidak dapat apa-apa, cuma dapat biasanya. Tapi kalau memberikan uang sayur untuk uang sayur beras untuk istri, niatnya sudah pasang niat saat memberikannya, pasang niatnya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap bisa memandang wajah Allah di surga, maka memberikan uang nafkah kepada anak dan istri adalah satu hal yang berpahala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, akhallafun ukhallafu ba'da ashabi, wahai Nabi, apakah aku tertinggal dari sahabat-sahabatku? Maka ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu penduduk Mekah dan hijrah ke Madinah dan berhaji ke Mekah. Maka beliau khawatir beliau meninggal di Mekah dan ditinggal pulang oleh kawan-kawannya yang kembali ke Madinah. Maka beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah aku akan mati di Mekah sehingga aku tertinggal di sini, sedangkan saudara-saudaraku para sahabat muhajirin mereka pulang ke Madinah? Maka Nabi mengatakan, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Maka Nabi menegaskan pada Sa'ad bin Abi Waqqas bahasanya sakit ini tidak akan mengantarkanmu mati di Mekah. Engkau tidak akan ditinggal. Maka seandainya engkau ditinggal, maka seandainya engkau berumur panjang, fata'mala amalan, kemudian dengan umur panjang tersebut engkau bisa beramal, engkau beraktivitas dengan aktivitas dan kegiatan yang mengharap wajah Allah, maka semua aktivitas tersebut akan menambah derajatmu di sisi Allah dan menambah tingginya kedudukanmu di sisi Allah. Kemudian Nabi tegaskan, wala'allaka antukhallafa, dan mudah-mudahan engkau berumur panjang. Dan mudah-mudahan engkau berumur panjang. Kalau kalimat yang atas, lantukhallafa, engkau tidak akan tertinggal, dalam artian engkau tidak akan mati di Mekah, ditinggal oleh kawan-kawanmu ke Madinah. Kalau kalimat setelahnya, wala'allaka antukhallafa, artinya mudah-mudahan engkau berumur panjang. Hatta yang tafi abika aqwamun wayudaru bika akharun, maka mudah-mudahan engkau berumur panjang sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari umurmu, sebagaimana semoga sebagian orang yang lain, yaitu orang-orang kafir, mendapatkan kesusahan, mendapatkan bahaya dan bencana karena sebab dirimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah, terimalah hijrah dari para amalan hijrah dari para sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan ya Allah jangan tinggalkan mereka di tempat yang mereka tinggalkan. Jangan sampai tertinggal di Mekah. Ya Allah, terimalah amalan hijrah dari kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, dan ya Allah, jangan ada satupun yang harus meninggal di Mekah, tempat yang telah ditinggalkan, sehingga dia ditinggal oleh kawan-kawannya yang kembali ke Madinah. Lakin al-Ba'is Sa'ad ibnu Khawlah, akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Yaghfilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersedih berkaitan dengan Sa'ad bin Khawlah. Anmata bi Makkah, karena beliau adalah sahabat muhajirin yang berhijrah meninggalkan Mekah, namun ternyata beliau ini, Sa'ad bin Khawlah ini, meninggal di kota Mekah. Di sini adalah muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, demikian hadis yang ke-6. Untuk kandungannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa arudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.